golongan yang selamat. Dimanapun dia berada, di negeri manapun dia, apakah dia di Amerika atau di Inggris atau di Saudi atau di Indonesia, ya, di Jumpana atau di Jawa, di mana saja, dia berhak untuk mendapatkan hal ini dan berhak untuk dikategorikan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Apa ini? Oh. Apakah dan bukunya ini terpercaya? Buku di bawah ini terpercaya. Yang pertama, Lubabul Hadith, terjemahan 400 hadith pilihan, karya Jalaluddin Asyuti. Saya tidak pernah melihat kitab ini, dan mungkin yang diinginkan di sini kitab yang dipilih tentang hadith-hadith Qudsi. Kayaknya ini yang diinginkan. Mungkin kadang kalau di Indonesia kan itu judulnya sesuai dengan kehendak pengarang, ya, dan ke bagaimana bagusnya larisnya di pasaran, ya, biasanya begitu. Adapun tentang Imam Asyuti secara umum, para ulama mengatakan bahwa Imam Asyuti rahimahullahu taala itu adalah seorang imam besar, ya, dan seorang ulama hadis yang sangat terkenal, ulama fikih dan ahli usul. Hampir semua bidang ilmu beliau kuasai rahimahullahu taala. Cuman satu saja, ya, atau beliau dikritik dalam dua perkara. Perkara yang pertama, beliau itu lemah dalam ilmu al-faraid, tentang ilmu waris atau warisan. Sebab beliau tidak pandai matematika, tidak tahu kita menghitung, ya. Kelemahannya di situ beliau. Kemudian dikritik pada sisi yang kedua, beliau di dalam menyebutkan hadis sangat bergampangan sekali, terkenal, ya, dia kumpul hadis sana sini dan dia tidak perhatikan sanadnya. Tidak diperhatikan sanadnya. Karena itu kalau membaca buku ini, apalagi buku seputar hadis, itu Imam Asyuti memang terkenal sering membawakan hadis-hadis yang tidak disaring. Bahkan kadang hadis palsu beliau juga sebutkan dan kadang tidak disebutkan derajatnya. Ini Imam Asyuti rahimahullah. Dan komentar yang saya berikan tadi ini itu komentar Imam Ahli Hadis Syekh Mukbil rahimahullahu taala dan lain-lain. Karakteristik penghidup. Saya tidak tahu ini kitab, ya. Karakteristik penghidup 60 sahabat Rasulullah Al-Khalid Muhammad Al-Khalid. Ini kitab tentang hayat sahabat. Nah, kitab ini di dalamnya itu dikumpulkan tentang sejarah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Akan tetapi sebagaimana umumnya banyak para pengarang di zaman ini, mereka khususnya dalam biografi itu hanya sekedar mengumpul saja. Dia mengumpul dan menyatukan dan tidak menyaring isinya di dalam. Satu contoh, ya, seperti dalam biografi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebutkan hadis palsu bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga dalam keadaan merangkak. Ya. Dan ini hadis palsu, bahkan hadis batil. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Ya, dalam hadis yang sahih dan mempunyai keutamaan yang sangat besar dan dikenal sebagai ulama para sahabat dan dikenal dari ahlul hal wal aqd. Bagaimana bisa disifatkan yang hadis yang seperti ini? Dan banyak lagi kisah-kisah yang lain, pengarangnya tidak menyaringnya. Kalau dia mengambil, membaca sekedar kisah saja, ya, kemudian dia berusaha merujuk dengan referensi yang lain untuk melihat keabsahan kisah-kisah tersebut, itu adalah perkara yang boleh saja insyaAllah ta'ala. Kitab yang ketiga, Kehidupan Sesudah Mati. Karya ini kita Susi, Allah Alam. Ada sebuah syubhat yang mengatakan bahwa dengan masuk ke dalam perpolitikan merupakan bukti kepedulian kita untuk memperbaiki kondisi masyarakat sekarang, bukan dengan hanya terus-menerus mendakwakan tauhid. Pertama begini, perpolitikan itu apa dalilnya? Pertama, di dalam apakah pernah dituntunkan dalam Al-Quran was sunnah dan para ulama as-salaf menunjukkan bahwa itu ada manfaatnya di dalam perbaiki masyarakat? Itu yang pertama. Ya, berbeda dengan dakwah tauhid yang telah diakui bahwa Nabi SAW 13 tahun di Makkah, beliau hanya menyuruh kepada apa? Tauhid. Dan setelah pindah ke Madinah, beliau menyempurnakan tauhid, kemudian turun tentang hukum. Di akhir hayatnya begitu mau meninggal juga tentang masalah tauhid yang beliau sampaikan. Ini telah diketahui dan seluruh para nabi dan para rasul mendakwakan dengan dakwah tauhid. Iya. Kemudian masuk di dalam kancah perpolitikan itu bukan apa namanya tugas setiap orang. Itu adalah tugas ahlul hal wal aqd. Adalah tugas waliul amr. Ya. Waliul amr itu tugas waliul amr. Ya. Para ulama dan para pemerintah. Ya. Ulama yang masuk di dalam hal-hal yang seperti ini, sebab yang bisa melihat, apalagi masalah politik, yang bisa melihat ini baiknya begini dan jeleknya begini, itu adalah para ulama yang memang kuat dalam bidang ilmu syariah. Ya. Apalagi kalau terjadi perkara yang baru, baru muncul suatu perkara yang berbicara. Yang ada saat ini itu bukan dari obat. Ya. Itu bukan dari obat untuk memperbaiki masyarakat. Untuk memperbaiki masyarakat. Dan tanya kepada orang-orang yang sudah terjun. Ya. Sudah berapa puluh tahun kalian menghabiskan waktu di situ dan mana hasilnya dan buahnya sampai sekarang? Dan ini pertanyaan saya ajukan sebagaimana yang diajukan oleh para ulama kepada Ikhwanul Muslimin. Mereka masuk parlemen sudah lebih dari 60 tahun. Sekarang ditanya mana hasilnya? Iya. Karena itulah Syekh Al-Albani mengatakan Ikhwanul Muslimin itu bagaikan polisi yang diperintah. Ya, tentara yang diperintah. Jalan di tempat, gerak. Jalan saja di tempat, jangan bergerak tapi tidak maju-maju. Iya, di sini terus. Nah, karena tidak ada dasar untuk memperbaiki dan seterusnya. Walaupun politik itu adalah bagian dari syariah. Ya, tapi bukan syariah. Politik itu syariah. Apa syariah itu hanyalah politik? Iya, dia adalah bagian dari syariah dan politik itu punya orang-orang khusus di dalamnya dan punya waktu khusus. Iya, laha waktun walaha rijal siasa itu. Ada waktunya. Dan ada orang-orang khususnya, bukan orang sembarang. Nah, kemudian dan masalah ini adalah masalah panjang yang diuraikan di dalam syariatul Islam, ya. Apakah itu di dalam buku fikih dan lain-lainnya, wallahu al-musta'an. Nasihat kepada kami tentang mengambil ilmu dari orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi dalam perjalanan dakwanya, orang tersebut diketahui pernah menyimpang dari manhaj yang benar. Dan orang itu belum rujuk dari penyimpangan. Kalau dia menyimpang, katakan dia Al-Quran dan Sunnah. Nah, penyimpangan, seseorang kalau mengetahui dirinya di atas penyimpangan, kemudian dia tidak merujuk, ya, tidak rujuk kepada kebenaran, maka ini penyakit yang sangat besar. Penyakit yang sangat besar. Kata Imam Al-Barbahari rahimahallahu taala, "Man ibtada fi ad-din bid'atan yajib an yudhkar aw an yuhdar. Aina alladhi adharahu? Aina alladhi akhfahu? Akthar mimma adharahu." Atau bihadha al-ma'na. Ya. Siapa yang berbuat bid'ah dalam agama, yang berbuat penyelisihan dalam agama, maka hendaknya disebut kemudian ditahdir. Ya. Sebab yang dia tampakkan itu belum seberapa dari apa yang dia sembunyikan. Ya. Belum seberapa dari apa yang dia sembunyikan. Maka kalau tahu ada dalamnya penyelisihan, apalagi penyelisihan yang sangat berat, menyelisih pola tujuh, maksudnya adalah penyakit ancaman dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Dan janganlah kalian condong kepada orang yang zalim, orang yang seperti ini orang zalim. Jangan kalian condong kepada orang yang zalim sehingga kalian kena siksaan api neraka. وَلِيَاذُ بِاللَّهِ. Nah, bolehkah membongkar kesesatan-kesesatan firqah ahlul bidah di depan podium atau di masyarakat umum dan awam? Dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Iya. Tidak boleh secara mutlak, tidak boleh dikatakan boleh secara mutlak, dan tidak boleh dikatakan tidak boleh secara mutlak. Tapi harus dirinci dan dipertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, kemudian dipertimbangkan dalam metode menyampaikannya, kemudian apa namanya dalam apa namanya bentuk dari kesehatan yang disampaikan tersebut. Ya. Dipertimbangkan. Dan ini wari para ulama di kalangan zaman fitnah Al-Quran itu makhluk, ketika para ulama disiksa ya, dan dibunuh gara-gara mengatakan Al-Quran itu kalam Allah bukan makhluk, maka tidak ada yang menampakkan hal ini. Padahal tidak tersebar. Ya, tidak dinampakkan karena di sini mafsadahnya lebih besar kalau nampakkan. Akan lebih banyak lagi yang terbunuh. Ya, akan lebih banyak lagi yang terbunuh. Nah, karena itulah di sini butuh dipertimbangkan antara maslahat dan mafsadahnya. Nah, karena itulah kebanyakan para ulama di zaman itu tidak menampakkan bahwa Al-Quran itu kalamullah. Yang menampakkannya hanya sebagian dari para ulama. Ya. Seperti Imam Ahmad ketika ditanya, ya, beliau apa namanya berhubung karena beliau adalah ulama ahli sunnah dan dikenal di seluruh negeri dan semua orang cinta kepada Imam Ahmad, ya. Maka pemerintah pikir ya untuk membunuhnya. Ya. Kalau Imam Ahmad dibunuh, maka orang-orang akan mengatakan Imam Ahmad di atas kebenaran dan semuanya akan membantah keyakinan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena itu mereka berpikir untuk membunuh Imam Ahmad. Karena itu beliau disiksa di tiga generasi pemerintahan karena fitnah ini. Pemerintah Allah beliau apa namanya Al-Wasik Billah kalau saya enggak salah, beliau dilepaskan ya rahimahullahu ta'ala. Nah, maka dipertimbangkan antara maslahat dan maslahatnya. Iya. Bagaimana menyikapi orang-orang yang mengatakan, hai, hati-hati kamu, jangan merasa yang paling benar. Karena hal tersebut salah satu talbis iblis. Yang penting kita satu akidah Islam. Tidak usah pedulikan masalah manhaj yang beda. Ya, kamu salah, saya ikhwanul muslimin, kan sama saya, sama agama Islam. Ya. Di sini ada dua perkara yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, mengatakan, hai kamu, jangan merasa paling benar. Ya. Orang yang menyampaikan itu, menyampaikan dalil-dalil tentang Quran wa Sunnah, kemudian menjelaskan suatu kesalahan, itu belum menunjukkan dirinya bahwa mengatakan dirinya berada di apa satu-satunya benar. Tidak. Setiap manusia itu bersalah dan apa namanya benar. Ya. Cuma lihat dalil yang disampaikan. Jangan lihat orang menyampaikannya. Ya. Ini namanya menyikapi dengan perasaan. Ya. Jadi dihukumi, dihujat dengan dalil dari Al-Quran wa Sunnah, dia menyikapi orangnya. Ini orang memang mau benar sendiri. Ya, orang yang disikapi, bukan dalilnya. Tapi coba kalau dalilnya yang dihukumi, berani nggak dia katakan Al-Quran wa Sunnah mau benar sendiri? Ya. Dia tidak berani. Ya, maka dilihat itu dalilnya, bukan melihat kepada orangnya. Dan jangan menyikapi dengan perasaan. Memang ada sebagian kelompok di sini, itu kelompoknya bermanhaj perasaan judulnya. Ya. Maka ini hendaknya berhati-hati dari hal seperti ini. Ini berbahaya dalam syariatul Islam. Kemudian apa namanya yang kedua di sini mengatakan bahwa ya tidak usah pedulikan masalah manhaj. Ya. Yang penting kita satu akidah. Ini juga menunjukkan kejahilan di dalam memahami agama. Manhaj itu adalah perkara pokok dalam agama. Akidah masuk ke dalam manhaj. Akidahnya berarti ada khalal. Ya, ada kerusakan dalam akidahnya. Karena itu bagaimana bisa bersatu di dalam hal yang seperti ini? Nah, maka perlu didudukkan dan dibenarkan dan jangan menyikapi dengan perasaan. Dan hendaknya seseorang itu melihat segala sesuatu itu melihat dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seorang hendaknya bersikap bahwa dirinya itu pasti ada salah dan ada benarnya. Ya. Dan seorang harusnya bersikap kalau ada yang mengingatkan kesalahannya dia gembira. Harusnya begitu. Ya. Kita ini kan manusia, akan mempertanggungjawabkan amalan kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita salah, kita harus senang kepada orang yang menyebutkan kesalahan kita sebagai rujuk dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para ulama salaf dan pendapat para ulama apa namanya di zaman ini yang mereka dikenal sebagai pewaris para nabi dan terus menerus yang menyampaikan apa namanya agama ini. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi ahli bid'ah yang ingin berjabat tangan dan merangkul kita? Apakah boleh? Ini saya kira jawabannya panjang ya. Dan pernah kita uraikan dalam Tabligh Akbar atau dalam daurah kalau saya tidak salah. Nah, sebab ini kalau diuraikan akan diulas dulu bagaimana kaidah ahli sunnah wal jamaah dan panjang jawabannya. Kita mengenal bahwa Syekh Rabi' Hafizahullah yang paling dikenal sebagai seorang ulama yang sering memperingatkan umat tentang kelompok-kelompok bid'ah dan kelompok hizbiyah. Tapi apakah betul pamor beliau, apakah betul sekarang pamor beliau sedang turun di kalangan ulama? Yang naik daun itu cuma ulat saja, naik daun kemudian turun. Ada pun para ulama rahimahumullah ta'ala ya, yang masih hidupnya ada hafizahullah ta'ala yang apa namanya rahimahullah ta'ala yang telah meninggalnya dan masih hidup dan mudah-mudahan dijaga yang masih hidupnya, itu adalah orang-orang yang komitmen di atas al-haq. Dan setiap manusia benar dan bersalah, dan demikian pula para ulama kita ya. Ini adalah kaidah umum. Akan tetapi para ulama menyampaikan dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, Syekh Rabi, nam hafizahullah taala, sampai sekarang itu tetap dianggap sebagai ulama kibar di kalangan para ulama yang setuju dengan beliau dan tidak setuju. Ya. Yang menyelisih dan sepakat dengan beliau dalam satu permasalahan. Dengan satu permasalahan. Pada permasalahan beliau mengkritik dalamnya. Misalnya beliau mengkritik satu permasalahan, ada ulama yang tidak setuju dengannya, ulama ini tetap menganggap beliau adalah sebagai ulama besar. Iya. Tidak seperti orang-orang yang ada sekarang ini, ya betik satu kali sudah mengatakan kin, ditendang dari pengucapan yang tidak pantas terhadap para ulama. Dan ini ciri ahlul bidah. Kata Abu Hatim di dalam i'tiqad beliau, wa alamatu ahlul bidah al-waqi'atu fi ahlil athar. Dan alamatnya ahlul bidah, dia tenggelam di dalam mencerca para ulama ahlul athar. Ya. Dan para Syekh Rabi diakui ya, oleh para ulama. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa beliau hamilul liwa al-jarh wa ta'dil fil asr al-hadir. Beliau adalah pemegang bendera ya, jarh wa ta'dil pada zaman ini. Ya. Dia mengkritik dan menunjukkan ini yang salah, ini yang benar dan seterusnya. Dipuji oleh para ulama kritikannya terhadap kelompok-kelompok yang sesat dan jemaah-jemaah yang sesat dengan penuh ilmu dan dengan penuh hikmah dan dengan penuh kesabaran. Ya, penuh kesabaran. Ya. Syekh Rabi menasihati Salman Al-Auda itu tahunan sebelumnya. Abdurrahman Abdul Khalid 12 tahun sekitar itu dinasihati sebelumnya. Ya, sebelum dikeluarkan buku membantah Abdurrahman Abdul Khalid 12 tahun sebelumnya dinasihati. Ya, berjalan terus nasihatnya. Salman Al-Auda sebelum keluar bukunya Syekh Rabi membantah, bukunya ini untuk membantah dikirim dulu ke Salman selama 1 tahun. Dipegang sama dia, tidak ada jawabannya, baru dicetak. Ya. Ini tanya beliau di dalam hal ini. Nah, dan di dalam apa namanya masalah-masalah yang memang di situ perkara pokok ya, di kalangan orang-orang yang mungkin ini bisa diperbaiki dan seterusnya. Ya. Maka ucapan-ucapan ya yang seperti ini, mengatakan turun pamornya dan seterusnya, ini maksudnya apa? Ya. Dan kalimat-kalimat seperti ini hanya muncul dari orang-orang yang memang mempunyai maksud tertentu. Ya. Dan orang-orang yang mengucapkannya ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, orang yang mengkritik Syekh Rabi dan Syekh Muqbil itu cuma dua orang ya. Orang yang pertama adalah orang yang jahil. Kalau orang jahil diajari, siapa mereka berdua ya. Orang yang kedua adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, kata Syekh Al-Albani, didoakan mudah-mudahan dapat petunjuk. Kalau tidak, mudah-mudahan dipatahkan punggungnya supaya kita istirahat dari orang-orang yang seperti ini. Nah, apakah kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar, atau kita harus beramar ma'ruf nahi mungkar? Tapi jika kita mencoba menyampaikan yang benar, biasanya mereka marah dan tersinggung, sehingga hubungan ukhuwah pun menjadi rusak. Bagaimana hal tersebut? Di dalam menasihati itu juga butuh hikmah. Ya. Dilihat orang ini asalnya, pertama dilihat orang ini bisa baik atau tidak. Itu yang pertama. Kalau orangnya sudah penuh dengan fanatisme ya, dan sudah kaku hatinya dengan suatu kelompok, ini orang yang seperti ini sulit. Ya. Orang yang seperti ini sulit. Dibicara dengan bicara yang bagus pun tidak akan terima. Ya. Maka disampaikan saja dengan usul yang baik, kemudian disampaikan dengan dalil, dia sambil didoakan mudah-mudahan dia terima. Sampaikan, dia marah tersinggung terserah dia, yang penting telah disampaikan. Iya. Dan supaya dia tahu, dan mungkin suatu saat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Iya. Kemudian yang kedua, orang yang apa namanya kira-kira bisa baik. Kira-kira bisa baik. Kalau orang seperti ini kira-kira bisa baik, maka ini saya nasihatkan untuk menyampaikan kepadanya dengan hikmah. Menyampaikan kepadanya dengan hikmah, dengan cara lemah lembut, sedikit demi sedikit. Kemudian apa namanya bagikan orang yang mau naik rumah, dia menapak setangga, kemudian tangga di atas, terus sampai ke atas. Ya, demikian harusnya, dan harus mempunyai hikmah. Dan maksud seseorang itu di dalam menyampaikan, yang menjelaskan, itu maksudnya adalah menasihati. Kan begitu ya? Kalau dia tidak mau mendengar nasihat, paling tidak umat tahu. Umat ternasihati secara umum. Ya. Maka kita sampaikan kepada dia dalam bentuk nasihat, supaya kembali kepada jalan yang lurus. Wallahul musta'an. Boleh kita menyatakan bahwa golongan atau jamaah kita yang paling benar. Ya. Golongan apa ini? Ini perlu dirinci. Kalian dimaksudkan dengan sini golongan dan jamaah, jamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sekiranya orang mengatakan jamaahnya Rasulullah dia di atas kebenaran, ini paling tidak hukumnya adalah orang yang paling berdosa besar. Ya. Kalau dia meyakini mungkin dianggap kafir keluar dari Islam. Saya menganggap bahwa kelompok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada salahnya. Iya. Karena itulah Syekh Al-Albani pernah ditanya, bagaimana hukum orang yang mengingkari dakwah salafiyah? Hukum orang yang mengingkarinya. Syekh Al-Albani rinci. Ya. Dilihat dulu apa yang diinginkan dengan salafiyah. Kalau penamaan dan lainnya, itu lain permasalahan. Tapi kalau diinginkan as-salafiyah, hakikat salafiyah itu sendiri, yang mana hakikat salafiyah itu adalah Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah yang turun dari langit. Kalau ini diingkari, ini kafir keluar dari Islam. Ini kafir keluar dari al-Islam. Maka ukuran kita, ya, kelompok kita, jamaah kita adalah kelompok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam dakwah. Ini di dalam dakwah. Dan kita tidak mempunyai pimpinan-pimpinan dalam dakwah, ya, yang harus dibaiat dan wajib taat, ya, mendengarkan komando. Ya, dan seterusnya. Itu tidak ada kita di dalam dakwah. Ya, dalam dakwah pimpinan kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan figur kita hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi memang ya, pimpinan itu punya panglima tertinggi, kan begitu ya? Ya. Dan para ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka itulah orang-orang yang apa namanya mengarahkan umat cocoknya bagaimana dan seterusnya, dan mereka itulah orang-orang yang menuntun al-Habib yang datang. KWI termasuk syekh atau ulama salaf. Saya tidak tahu apa yang mana yang al-harbi itu. Al-harbi itu nama kabilah, ya. Luas dan banyak orang al-harbi. Ya, tidak tahu namanya siapa, ya, dan seterusnya. Ya. Dan saya tidak tahu apakah dia syekh atau bukan. Ya. So, kadang ada yang datang ke sana, pegawai di bandara, ya. Kemudian datang mengajar mustalah Syekh Hasan namanya. Ya. Kadang begitu. Jadi kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan syekh dan orangnya siapa. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana seharusnya kita kepada sikap kita kepada muslim yang melakukan apa ini? Apa? Penyimpangan dari segi akidah, misalnya tidak percaya siksa kubur. Ya. Pertama begini, penyimpangan di sisi akidah itu ada dua macam. Sebagaimana masalah yang lainnya. Masalah akidah, ada masalah yang akidah. Dan ada yang merupakan masalah furu. Ya, misalnya dalam masalah bidah dan seterusnya, ini adalah masalah-masalah yang cabang. Misalnya maulid dan seterusnya, ini penyimpangan. Ya, tapi apakah dikatakan kafir keluar dari Islam? Ini tidak, dikatakan saja ahlul bidah. Tapi dalam masalah akidah yang benar, ya, seperti adab kubur. Adab kubur ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah yang mutawatir. Dan ini menusul ahli sunnah wal jamaah. Ya. Orang yang mengingkari adab kubur, ini kalau dia mengingkarinya, dibangun di atas keyakinan, setelah nampak jelas kepadanya dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah, ini bisa dianggap kafir keluar dari Islam. Ya, sebab adab kubur itu adalah suatu yang ada dan yakin dengan dalil Al-Quran dan Sunnah yang mutawatir dan ijma' di kalangan para ulama. Kalau ada yang mengatakan tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnahnya hanya hadith-hadith, itu hanyalah orang-orang yang jahil dan tidak tahu dalil. Ya. Dan tidak tahu dalil. Dan ada sebagian kelompok yang mengatakan seperti itu. Akan tetapi ini hukum umum ya, ikhwan. Dan perlu diingat, bahwa hukum orang per orang itu tidak sama dengan hukum umum. Dipahami ya? Nah, hukum orang per orang itu tidak sama dengan hukum umum. Bagaimana yang dalam rangka memperingati maulid Nabi? Seperti yang diketahui bahwa memperingati maulid Nabi adalah bid'ah. Ya. Pertama, makan makanannya itu. Adapun hukum makanan, makanan itu ada dua macam. Ada makanan disembeli dan tidak disembeli. Kalau yang tidak disembeli, boleh secara mutlak dimakan. Ya, boleh dimakan. Tapi yang disembeli, dilihat. Ini disembeli untuk Allah atau untuk selain Allah. Kalau dia untuk Allah, boleh untuk dimakan. Kalau selain Allah, maka hukumnya syirik. Tidak boleh dimakan. Dipahami ya? Ini tentang permasalahan, bisa dimakannya atau tidak. Ya. Tapi kalau masalah, apakah boleh? Ya. Kapan saatnya kita bisa makan? Nah, ini perlu dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Ya, jangan karena diberikan, oh boleh makan, akhirnya dia datang di acara maulid, ikut makan juga di situ. Ya, ini tidak benar. Ya. Kalau seperti keadaan sebagian orang, yang kalau maulid, didatangi rumahnya, dibawakan nasi misalnya, dan seterusnya, maka ini, dalam posisi yang seperti ini, boleh diambil. Ya, kalau misalnya dia tolak akan menyinggung perasaan tersebut, atau menimbulkan fitnah lebih besar, maka dia ambil saja dia makan, tidak apa-apa. Ya, dengan ketentuan yang kita sebutkan itu tadi. Tapi kalau misalnya dia diberikan makan, diberikan makanan, kemudian kalau dia ambil makanan ini, ya, akan menyebabkan fitnah terhadap dia. Misalnya dikasih makanan, terus diambil, akan dikatakan, oh kamu juga ambil rupanya, padahal kamu katakan bid'ah maulid. Ya. Maka yang dalam keadaan seperti ini tidak boleh diambil sebab mafsadatnya besar. Dipahami ya ikhwah? Maka tidak ada jawaban secara mutlak di sini, tapi perlu kita rinci jawabannya dengan hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Seorang murabbi di kalangan YWI telah rujuk ke manhaj salaf. Wajibkah dia mengumumkan hal ini kepada orang-orang yang telah dia dakwai selama ini? Dia kalau hal tersebut dia telah menyebarkan suatu kesesatan di depan umum, maka wajib dia umumkan di depan umum juga. Ini untuk menjaga dimma dia, menjaga diri dia. So, kalau dia sampaikan depan umum, kemudian dia tidak nyatakan, orang yang depannya itu akan tetap melaksanakan apa yang dia ajarkan biasa ini. Maka dia harus mengatakan, saya rujuk dari hal ini supaya dia lepas tanggung jawabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak dibebani dosa lagi. Itu kebaikan bagi dia dan juga kebaikan bagi umat. Kebaikan bagi umat. Karena itu kaidah para ulama di dalam membantah. Kalau ada kesesatan yang tersebar di depan umum, maka dijelaskan tidak secara sembunyi-sembunyi, tapi dijelaskan depan umum juga. Ya. Depan umum juga. Ini kalau kesesatan tersebut tersebar. Kesesatan tersebut tersebar. Demikian pula kalau dalam masalah rujuk, ya, dilihat jenis kesalahannya. Kalau dia sudah terlalu banyak yang menyesatkan orang dan banyak yang tertipu dengan dia, maka ini harus dirujuk dengan terang-terangan supaya orang yang ikut bersamanya itu bisa kembali. Nah, dan subhanallah banyak orang yang seperti ini dan kita saksikan. Ya, dia sampaikan di depan pengikutnya bahwa saya dulu adalah begini dan sekarang saya telah tahu bahwa saya salah menurut dari Al-Qur'an dan Sunnah. Semuanya dijelaskan dengan dalil-dalil. Ya, maka banyak di kalangan orang-orang yang dulunya hadir ajik penawanya rajanya tetap bersamanya dan tidak usah Allah subhanahu wa ta'ala maha merahmati hambanya apabila dia kembali dan bertobat kepadanya dan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat seseorang sepanjang dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini panjang ya di jawabnya. Tapi nanti dok terakhir. Bagaimana tentang anggapan yang mengatakan